dan bismillah, segalanya telah bermula dari Adam Hawa ke pangkuan Rasulullah Muhammad. Tersanjung Rasul teragung dengan syahadah yang terindah, terlafaz sudah dari Maha Esa ke pangkuan Rasul. Tersanjung Rasul teragung.